الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد خارب الدين أعزكم الله كتاب ولنجتنا بجر الكتاب di kitab tauhid qala rahimahullahu taala qala al musannifu rahimahullahu taala wa fi sahihi an anas qala shujja an nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm uhud wa kusirat ruba'iyatuhu fa qala kayfa yuflihu qaumun shajju nabiyahum fa nazalat laysa laka min al amri shay. Dalam sahih Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lain, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena senjata di bagian kepala beliau dan wajah beliau sampai patah gigi beliau. Faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana bisa beruntung satu kaum yang mereka melukai nabinya sendiri. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka min al-amri syai, wahai nabi, bukan di tanganmu semua urusan. Baik, asyar qauluhu bis sahih ay as-sahihain al-qahu al-bukhari. Hadis ini dalam sahih di jadikan hadis muallaq oleh Imam Al-Bukhari dari Humaid an Thabit an Anas wa wasalahu Ahmad, tapi disambungkan atau disebutkan sanadnya oleh Imam Ahmad, demikian juga Tirmidzi, Nasa'i dari Humaid dari Anas wa wasalahu Muslim an Thabit an Anas wa qala Ibnu Ishaq fil Maghazi haddatsani Humaid at-Tawil an Anas, disampaikan kepadaku oleh Al-Humaid at-Tawil dari Anas qala kusirat ruba'iyatun nabi sallallahu alaihi wasallam, patah gigi depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Wasyujja wajhuhu, kemudian terluka wajah beliau faja'ala damu yasiru ala wajhihi, sehingga barakallahu fikum darah itu mengalir di wajah beliau. Waja'ala yamsahu dama wa huwa yaqul, beliau pun mengusap darah dari wajah beliau dan mengatakan kepada yuk dihukum khadabu wajha nabihim wa huwa yad'uhum ila rabbih. Bagaimana bisa beruntung suatu kaum mereka melukai wajah nabi mereka dalam keadaan nabi mereka ini mengajak mereka kepada Rabb mereka. Fa sallallahu alaihi, maka diturunkanlah ayat ini, laisa laka min al-amri syai au yatub alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalim. Ini bukan itu urusan. Laisa laka min al-amri syai. Au yatub alaihim au yu'adzibahum. Apakah Allah akan memberi taubat untuk mereka atau Allah akan azab mereka karena mereka adalah orang-orang zalim? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Qauluhu syujjan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abul as'adat asy-syekh fi ar-ra's. Asy-syajj fi ar-ra's asatan fil asl. Syajj, berkata Abu Sa'ad, asyajju fir ra's, syajj itu adalah luka yang ada apa di kepala secara khusus. Wa huwa an yadribahu bi syai'in fa yajrahahu fihi wa yashuqquhu, yakni luka di kepala dengan pukulan atau tebasan sayatan menjadikan perlukaan. Wa yashuqqu, syaqqa ini terbelah atau robek. Tumastumila fi ghairihi min al-a'dha, kemudian dipakai kata-kata ini syujja untuk seluruh anggota tubuh, pokoknya terluka. Tapi pada asalnya di fil asl, syaj di sini adalah luka yang ada di kepala. Barakallahu fik. Wa dzakara Ibnu Hisyam min hadithi Abi Sa'id al-Khudri anna Utbah bin Abi Waqqas huwa alladhi kasara ruba'iyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Utbah bin Abi Waqqas ialah ini yang memecahkan gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa, gigi depan yang dibawa. Wajara hasyafatahu sufla, kemudian bibir beliau pun apa pecah luka dengan bagian bawah anna Abdullah bin Syihab Az-Zuhri wallazi syajjahu fi wajhi. Dan Abdullah bin Syihab Az-Zuhri dialah yang melukai kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajah beliau. Wa anna Abdullah bin Khami'ah jarahu fi wajnatihi. Dan Abdullah bin Khami'ah yang melukai Rasulullah SAW di wajnah. Wajnah ini apa? Tulang yang ada di bawah mata ini, wajnah. Paham lebih ke ini? Pada khalat halqatani min ilaqil nighfar fi wajnatihi, sampai masuk halqa. Ini apa namanya? Halqa itu pakaian perang dibuat dari jalinan rantai atau gelang kecil. Paham lebih ke? Gelang kecilnya supaya elastis, dia bisa gerak dan bisa tetap menahan pukulan. Tapi kalau lebih keras ya tetap orang apa? Terluka. Allahul musta'an. Tetap ada batasan kekuatan yang dimiliki oleh pakaian perang ini. Kapan tenaga itu atau kekuatan itu lebih kuat, maka tetap terjadi yang namanya luka. Inilah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Masya Allah. Ini orang-orang yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada khalat halqatani min ilaqil migfari fi wajnatihi. Sampai dua masuk, dua gelang. Taib. Dari pakaian perang itu ke wajah beliau. Wa anna Malik bin Sinan massaddama min wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wazdaradahu faqalahu lan tamsakan nar. Dan Malik bin Sinan yang mengisap darah dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan lan tamsakan nar, engkau tidak akan tersentuh api neraka. Al-Qurtubi war-Ruba'iyyah bi fakhirra wa tahfifil ya wa hiya kullu sinnin ba'da taniyah. Ba'da taniyah. Taniyah ini dua gigi yang di depan ini dengan di bawahnya. Barakallahu fiik. Taniyah, kemudian Ruba'iyyah gigi yang di sampingnya atas bawah. Ini Ruba'iyyah. Tabarakallah bik. Qala An-Nawawi walil insani arba'u ruba'iyat. Berkata Imam Nawawi, setiap orang itu memiliki 4 gigi ruba'iyat. Qal Hafidz wal muradu annaha kusirat fadhaba minha falqah wa lam tuqla min asliha. Dikatakan oleh Hafidz yang dimaksud di sini kusirat, dipatah, yakni hilang separohnya dan tidak hilang secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Qala Nawawi rahimallahu taala wa fi hadza wuqu'ul asqami wal ibtila'i bil anbiya'i shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Berkata Imam Nawawi rahimallahu taala di hadis ini dan hadis yang serupa dengannya, wuqu'ul asqam wal ibtila', adanya muncul penyakit atau sesuatu yang mengganggu kesehatan para nabi. Penyakit atau luka atau apalah, sakit kepala yang dirasakan oleh para nabi sebagaimana dirasakan juga oleh manusia yang lainnya. Barakallahu fikum. Jadi nabi bukan kabal. Barakallahu fikum. Sahabat juga tidak kabal. Kalau kabalnya tidak ada mati syahid. Barakallahu fikum. Wala hawla wala quwata illa billah. Wal ibtila bil anbiya shalawatullahi wa salamuhu alaihim liyanalu jazilal ajri wasawab. Untuk apa? Tetap ada musibah yang menimpa nabi, sakit, luka, tidak enak badan, agar supaya mereka juga mendapatkan apa? Pahala yang sangat besar di sisi Allah. Walita'rifa umamuhum ma asabahum wa ya'tasu bihim. Waliyarifu umamuhum ma asabahum. Yani agar supaya apa? Umatnya juga tahu bahwa nabi-nabi mereka ini adalah manusia. Menimpa mereka apa yang menimpa yang lainnya. Wayatasubihim. Dan agar supaya umat menjadikan ini pelajaran. Nabi saja terluka apalagi kita. Nabi saja sakit apalagi kita. Jadi menjadikan mereka apa? Mereka lebih lapang menerima cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sedih, Rasul menangis, barakallahu fiik. Rasul sakit. Baik. Qala An-Nawawi wa fi hadza qawlu Qudayb. Al-Qadhi wal yu'lam annahum minal bashar. Terjadinya keadaan-keadaan ini pada Nabi agar supaya diketahui bahwa manusia, bahwa Nabi itu manusia. Tusibuhum mihanud dunia, menimpa mereka apa yang menimpa manusia di dunia ini, dari sakit, terluka, sedih. Wa yatrawu ala ajsamihi ma yatrawu ala ajsamil bashar. Terjadi ada pada jasad para nabi ini seperti jasad manusia yang lainnya. Barakallahu. Panas kepanasan, dingin kedinginan, luka. Liutayaqqana annahum makhluquna marbubun. Supaya kita yakin sangat bahwa nabi dan rasul itu adalah makhluk. Marbub ini kita akan digiring nanti untuk apa? Satu kesimpulan, tidak boleh menyembah nabi, tidak boleh menyembah rasul. Barakallahu fiik. Wala yuftatanu bima zahara ala aydihi minal mu'jizat. Dan tidak boleh orang terfitnah dengan apa yang muncul dari tangan para nabi berupa mu'jizat. Barakallahu fiik. Mu'jizat itu untuk menggiring kita meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk mempertuhankan. Paham? Bukan untuk mempertuhankan dan bukan untuk kita berlaku gulu terhadap Nabi, karena ini perkara yang dilarang. Barakallahu fiikum. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wal gulu, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang berlebihan. Subhanallah. Ibu Allah SWT mengatakan, ya ahlul kitab, la taglu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Barakallahu fiikum. Karena akan terjadi apa? Terjadi penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengkultuskan seseorang ini akan menjadi apa? Menjadi lembah dari lembah-lembah kekufuran. Berkata Imam Al-Mu'allimi rahimahullahu taala, min awsa'i awdiyatil batil al-ghulu fil afadil. Termasuk dari lembah, dari lembah-lembah kebatilan, min awsa'i awdiyatil batil, termasuk lembah terluas dari lembah-lembah kebatilan adalah al-ghulu fil afadil, berlebih-lebihan terhadap orang-orang mulia. Kita tidak mengingkari kemuliaan orang-orang mulia. Kita muliakan, kita hormati, kita junjung tinggi, kita cintai mereka, orang-orang saleh, para ulama, para aulia, siddiqun wa syuhada wa salihun, kita cintai mereka. Tapi bukan berarti kita harus mengkultuskan mereka sehingga menyembah mereka, wal iyad billah. Wala hawla wa quwwata illa billah. Baik. Wa yulabbisu syaitanu min amrihim ma labbasahu 'alan nasara wa ghairihi. Agar supaya kita tidak apa? Tersamarkan atau disamarkan oleh syaitan apa yang telah dia lakukan terhadap orang-orang Nasara dan yang lainnya. Syaitan datang kemudian mengatakan, oh demikian, demikian, demikian, demikian, sehingga mereka pun percaya dan mengiyakan, sehingga mereka apa? Mengkultuskan nabi tersebut dan mengangkatnya menjadi Tuhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abduhu wa rasuluh. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung aku. Berarti kan, jangan kalian melakukan al-itra. Al-itra itu al-mubalaghatu fil madh, berlebih-lebihan dalam memuji. Jangan kalian lakukan itu kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara melakukan itu terhadap Isa. Barakallahu fiikum. Sehingga mereka mengangkatnya menjadi Tuhan, mereka pun menyembahnya. Innama ana abdullahi wa rasuluh, sesungguhnya aku inilah hamba dan rasulnya. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diingatkan untuk tidak berlaku gulu, berlebihan-lebihan. Barakallahu fikum. Qultu ya'ni minal gului wal ibadah. Aku katakan, barakallahu fikum, berlebih-lebihan di sini adalah pengkultusan dan ibadah. Qauluhu yauma Uhud, hari Uhud, wa syarqiul Madinah, di sebelah timur kota Madinah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Kata Rasulullah SAW tentang Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita, dia pun mencintai kita. Wahwa jabalu ma'ruf. Gunung Uhud ini adalah gunung yang dikenali. Kanat indahu al-waqatul masyurah audifat ilaih. Di sisi gunung ini terjadi perang, sehingga perang itu disandarkan kepada gunung ini. Perang Uhud. Ini perang yang terjadi di gunung Uhud atau di kaki gunung Uhud. Sama seperti perang Badr, perang yang terjadi di daerah yang namanya Badr. Barakallahu fiik. Qauluhu anzalallahu laisa laka minal amri syai. Itu bukan urusanmu wahai Rasul. Talibun atiya ka'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahiqahu fi tilkal hali ya'sum min falahika kuffari Quraisy. Berkata Ibnu Athiyah, sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kondisi itu putus asa dari keberuntungan untuk orang-orang Quraisy, orang kafirnya Quraisy. Taib, sudah, yani sudah tidak ada harapan untuk mereka. Faqilalahu bisabab dzalika laisa laka minal amri syai. Oleh karena itu Allah mengatakan kepadanya, laisa laka minal amri syai, itu bukan urusan Allah mau berhidayah atau adab mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan engkau adalah menjalankan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, sampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, ajari umat ini. Orang mau kafir mau beriman itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberi rahmat, memberi taufik untuk mereka atau Allah akan mengadab mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Awaqibul umuri biyadillah. Ini laisa laka minal amri syai. Yani semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamdi anta li sya'ni. Itu bukan urusanmu wahai. Urusan apa itu urusan Rasulullah? Menyampaikan, bersabar dengan semua kondisi. Orang menerima atau tidak, orang menentang atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala dengan orang itu. Pamdi anta li sya'ni. Wadum ala du'a ili rabbik. Teruslah menerus engkau berdoa untuk Rabbmu. Waqala Ibnu Ishaq laisa laka min al-amri syai'i ibadi illa ma amartuka bihi. Tidak ada urusanmu terhadap hamba-hambaku wahai Muhammad kecuali apa yang aku perintahkan kepada engkau untuk mereka. Ya kan? Ini kau sampaikan kepada mereka, ini syariat, ini hukum, ini petunjuk. Sampaikan kepada mereka. Itu urusan engkau dengan mereka. Adapun mereka beriman atau tidak, menentang atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-musannif rahimahullah taala, wa fihi an ibni umara annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirati min al-fajri, Allahumma lan fulanan wa fulanan. Ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'. Rasul saja memiliki batasan. Rasul memiliki batasan. Beliau seorang hamba, bukan Tuhan, apalagi yang lain. Apalagi mereka katakan wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Cuma repotnya orang-orang sufi ini menganggap bahwa wali itu adalah tingkatan tertinggi yang dimiliki oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul itu dibawa. Entah dari mana mereka menganggap mendapat definisi untuk mereka tetapkan ketetapan definisi wali. Sementara Allah dalam Al-Qur'an sudah mengatakan ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini definisi wali. Wali itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dialah wali. Maka siapa yang paling tinggi iman dan takwanya, maka tingkat kewalian dialah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa gerangan manusia yang paling tinggi tingkat keimanan dan ketakwaan? Tidak lain kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Khulafaur Rasyidun, kemudian setelah itu karena para sahabat secara umum kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan seterusnya dari orang saleh, orang-orang taat. Orang-orang sufi ini sangat melecehkan dan menghinakan para anbiya war rusul. Itu betul. Tidak ada penghormatan mereka sama sekali. Barakallahu fiik. Betul-betul mereka meremehkan sangat. Seakan-akan Nabi dan Rasul itu tidak ada apa-apanya. La hawla wala quwwata illa billah. Mereka mengatakan, Nabi dan Rasul itu dalam masalah ilmu dan ma'rifah itu, kalau diibaratkan lautan, Nabi dan Rasul itu cuma di pinggir-pinggirnya, pantai-pantainya. Para awliya sudah menyelam dalam, di tengah-tengah lautan sana yang paling dalam. Subhanallah, luar biasa, meremehkan sekali. Dan mereka tidak menganggap syariat itu sebagai apa-apa. Mereka anggap itu kulit. Barakallah. Ini keyakinan diambil, diadopsi dari luar, dimasukkan ke dalam syariat kita untuk menghancurkan syariat Muhammad alaihi salat wasallam. Barakallah. Ini bukannya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Ajaran tasawuf yang seperti itu. Barakallah. Intinya, mereka mau menghancurkan agama ini. Tidak ada akhirnya syariat. Tidak ada syariat. Tidak ada halal haram. Tidak. Karena menurut mereka semuanya hakikatnya adalah satu. Allahul musta'an. Baik, kita kembali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fihi an ibni Umar annahu sami'a Rasulullah yaqulu idza rafa'a ra'sahu, bahwa Ibnu Umar mengatakan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengangkat kepala beliau dari ruku di rakaat terakhir di waktu fajar, beliau mengatakan Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah la'natilah fulan, la'natilah fulan. Padama yaqulu sami Allahu liman, setelah beliau mengatakan sami Allahu liman hamida, Allahumma la'an fulanan, Allahumma la'an fulanan, Allahumma rabbana, setelah rabbana sami Allahu rabbana wa lakal hamd, dia baca, dia mengatakan ini. Saya ulangi, setelah beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengatakan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, dan baru mengatakan Allahumma la'an fulanan, Allahumma la'an fulanan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa laka minal amri syai'. Jadi Rasul tidak bisa ngapa-ngapain. Dalam kehidupan beliau saja tidak bisa ngapa-ngapain beliau. Barakallahu fi. Kecuali apa yang Allah barakallahu fi berikan kepada Rasulnya. Baik. Wa fi riwayatin yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Di riwayat yang lain beliau berdoa, ya du'ala, mendoakan kehancuran, kebinasaan terhadap Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, bin Harith bin Hisham. Panazalat, maka turunlah firman Allah, laisa laka minal amri syai. Bukan urusan. Untuk menghukum mereka atau apa, itu bukan urusan. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mau berhidayah atau tidak, Allah mau azab atau tidak, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Asyara qawluhu wa bihi ayy fi sahih al-Bukhari wa rawahu an-Nasa'i qawluhu an Ibn Umar wa Abdullah bin Umar bin Khattab sahabiyun jalil shahida lahu Rasulullah bis salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwa Ibn Umar, yani Abdullah bin Umar, memang orang saleh. Mata sana 73 min abi akhiriha. Meninggal dunia Ibn Umar di tahun 73 Hijriah, di akhir-akhir tahun atau awal lati taliha, atau di awal di tahun berikutnya. Qauluhu annahu sami'a Rasulullah hadza al-qunutu ala haula badama syujja wa kusirat rubaiyat yawma. Ini kunutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk orang-orang kafir, doa kehancuran untuk orang kafir. Setelah beliau dilukai oleh orang-orang ini di perang Uhud. Qalu Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah la'natilah fulan dan fulan. Qala Abu Sa'adat aslul la'ni at-tard wal ib'ad min Allah. Asal kata laknat itu adalah at-tard wal ib'ad, diusir dan dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-khalqi as-sab wa du'a. Itu kalau dari Allah Subhanahu wa taala Allah melaknati, berarti Allah menjauhkan hamba itu dari rahmatnya. Kalau orang itu melaknati, orang itu memaki, mengumpat, mendoakan kejelekan. Apa namanya laknat. Barakallahu fikum. Kalau ada orang mengatakan pecat mati ngana, mampus ngana. Itu namanya melaknat. Barakallahu fikum. Semua cepat mati kan. Allah al-musta'an. At-tardu wal ibadah wa taqaddah. As-sab wa du'a wa taqaddama kalamu Syekh Islam Taimiyah. Qulu fulan wa fulanan ya'ni Safwan ibn Umayyah wa Suhaib bin Amr wal Harith bin Hisham kama bayyanahu fi riwayat al-Asy'ah. Ini orang-orang yang didoakan kebinasaan, kehancuran oleh Rasulullah SAW. Wa fihi jawazu du'ai 'alal musyrikin bi ayanihim fi shalah. Karena dalikah layak terus salah. Di hadis ini bolehnya seorang imam mendoakan orang-orang musyrikin dengan menyebut nama-nama mereka. Barakallahu fikum di dalam salat, dan ini tidaklah merusak salat. Barakallahu fikum. Qauluhu ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamida qala Abu Sa'adat ay ajaba hamdahu wa taqabbalahu. Barakallahu sami'allahu liman hamida Abu Sa'ad ay ajaba hamdahu wa taqabbalahu. Ini sami'allahu. Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Allah yang mengijabah, Allah yang menerimanya. Qala Suhaili, maf'ulun sami'a mahdhufun li'anna sam'a muta'alliqun bil aqwali wal aswat duna ghairiha. Maf'ulu sami'a. Ini ada yang mahdhuf karena yang namanya mendengar berarti ada suara yang didengar. Duna ghairiha. Fallamu tu'dinu bi ma'nan za'id. Barakallahu. Maka lam di sini ada liman. Barakallahu fiik. Kata-kata sami Allah liman, lam di sini adanya isyarat tentang makna tambahan wahwa al-istijabatu lisam. Yani Allah mengijabah doa-doa yang Allah dengar dari hamba-hambanya yang berdoa. Fajtama fil kalimatil ijaz. Barakallahu fiik. Dan terkumpullah dalam kalimat ini al-ijaz. Ijaz itu kesederhanaan atau luar biasaan. Wadalalatu ala zaid, dan tambahan makna wahwal istijabat liman hamidah. Jadi Allah memastikan bahwa Allah menerima pujian-pujian orang-orang yang memujinya. Allah memberikan pemberian orang-orang yang meminta kepadanya. Wa qala Ibnu Qayyim ma ma'nahu uddiya sami Allahu liman hamida billam almutadamminati makna al-istijabalah. Yani kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, uddiya yata'adda sami'a. Barakallahu fikum. Sebenarnya kan sami'a man hamidahu. Kan begitu. Paham? Allah mendengar orang yang memujinya. Mendengar suara orang yang memujinya. Tapi Allah menambah, Rasul menambah di sini apa? Lam di sini. Sami'allahu liman hamidahu. Di sini mengandung apa? Istajabalahu. Allah SWT mengijabah, barakallahu fikum, permintaan, doa, sanjungan, pujian dari hambanya. Wala hadza hunaka wa innama huwa mudhamman. Kata beliau, tidak ada sebenarnya dia. Tapi ya, mengandungi semuanya. Alhasil, barakallahu fikum. Kita mengucapkan ini ketika kita bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Barakallahu fikum. Kita sampai subhanakallahu. Hamdika syurlaih. Antastagfirullahaladzim.